janji ini sebab dulu anak butin muram apa semenek payahnya pengen apa serong ngomong apa Menek sayang. kamu pengen apa, serok ngomong apa.